Aida sama usyakot, apabila langit terbelah. Wa idzal kawakib intasarat, apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Disebutkan di tafsirnya idza sama'u syaqqat wa ihtallal jannah, apabila langit sudah terbelah dan sudah rusak keteraturannya, sudah tidak ada lagi keteraturan yang ada di langit. Wa idzal kawakib tasaqqatat, apabila bintang-bintang sudah berjatuhan. Ketika hari kiamat, langit sudah tidak lagi teratur, sehingga bintang-bintangnya pada berjatuhan ke dalam bumi. Wa idzal biharu fujjirat, dan apabila lautan dalam keadaan dijadikan meluap. Ai wa idzal biharu fajjarallahu ba'daha fi ba'din fa dhahaba ma'uha, yaitu apabila langit atau lautan Allah luapkan sebagian atas sebagian yang lainnya, sehingga airnya sudah hilang. Ini diantara dahsyatnya kejadian hari kiamat, kegoncangan yang ada di dalam hari kiamat menyebabkan air laut meluap sampai habis. Bahkan pada ayat yang kemarin sudah kita baca, wa idzal biharu sujjirat, apabila lautan sudah dipanaskan sampai menjadi api yang menyala-nyala. Ini diantara huru-hara kemarian hari kiamat. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kubur-kubur itu dalam keadaan dibangkitkan atau dibongkar, dikeluarkan isinya. Ai wa idzal quburu kullibat wa bu'isat man kana fiha, apabila kubur itu dibalik, kemudian dibangkitkan orang-orang yang ada di dalamnya. Ini yang dikatakan sebagai yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Manusia semuanya akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Ya, dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, hidup kembali seperti sebelumnya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat, maka menjadi taulah jiwa-jiwa manusia ma qaddamat wa akhirat, apa yang telah dia kerjakan dan apa yang telah dia lalaikan. Haina idzin ta'lamu kullu nafsin jami'a a'maliha, maka ketika itu setiap jiwa baru menyadari seluruh amalan-amalannya. Ya, ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar, apa yang telah dia amalkan terdahulu ataupun yang kemudian. Wa juziyat biha, setelah itu dibalas dari amalan-amalan tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, ya, setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan kejadian-kejadian yang ada di hari kiamat yang akan terjadi, yang begitu dahsyat. Pada ayat yang ke-6 Allah Azza wa Jalla memanggil kita, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai segenap manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang telah menipu dirimu sampai engkau lupa dengan Tuhanmu yang maha mulia, yang maha dermawan. Ya, ya ayyuhal insanu al-munkir lil-ba'ci, wahai segenap insan yang mengingkari hari kebangkitan. Malladzi ja'alaka taqtaru bi rabbikal jawadi katsiril khair. Apa yang menyebabkan dirimu atau yang menjadikan dirimu tertipu, lupa terhadap Tuhanmu yang maha pemberi, yang sangat banyak kebaikannya kepada dirimu. Al-haqiqi bisyukri wa ta'ah. Tuhan yang paling berhak untuk disyukuri dan ditaati. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu, yang telah menyempurnakan penciptaanmu. Ya. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla menjadikan dirimu menjadi seimbang. Ya, ini diantara karunia Allah Azza wa Jalla kepada setiap insan. Tatkala Allah Azza wa Jalla menciptakan setiap-tiap insan, itu dalam wujud yang begitu sempurna. Ya, alaysa huwallazi khalaqaka fasawwaka wa sawwa khalqaka fa'adalaka. Bukankah Dia Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan dirimu, menyempurnakannya, menyempurnakan penciptaanmu, ya, kemudian menjadikan dirimu seimbang sehingga bisa berjalan di muka bumi, menjalankan aktivitas, menjalankan berbagai hajat-hajat kebutuhan kita semuanya. Ini merupakan pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla untuk kita menyadari akan nikmat Allah begitu besar ketika menciptakan kita dengan kesempurnaannya. Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk kita bisa menjalankan kehidupan di dunia. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkaba. Yaitu dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki. Dan dialah Allah yang menyusun tubuhmu. Ya, menyusun tubuh kita. Masya Allah, tubuh kita tersusun dari jasad-jasad, bahagian-bahagian anggota badan yang begitu, ya, lengkap lagi sempurna. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah Azza wa Jalla menyatakan pada diri kalian dan ada pada diri kalian tanda-tanda keagungan Allah. Ya, afala tubsirun, tidakkah kalian melihat ketika anggota badan kita semuanya itu ternyata tersusun begitu sempurna, begitu teratur. Ya. Dari bagian badan yang paling kecil, dari sel-sel badan yang masih atau yang menyusun jasad kita. Itu semuanya merupakan karunia dari Allah dan di sana terdapat tanda keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya, wa rakkabaka li ada'i wallahifika fi ayyi suratin ma syaa'a khalaqa. Dialah Allah telah menyusun dirimu agar engkau bisa menjalankan tugas-tugasmu dalam bentuk yang Allah kehendaki untuk menciptakan dirimu. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita, kala menentukan dirimu nanti. Sekali-kali jangan begitu kalian. Baltukan dirimu nanti. Bahkan kalian mengingkari atau mendustakan hari pembalasan. Laisa al-amru kama taqulun min annakum fi ibadatikum ghayra Allah muhiqun. Ya ini perkaranya tidak seperti yang kalian ucapkan, wahai manusia. Tatkala kalian beribadah kepada selain Allah, ya, dalam keadaan apa? Mereka sebenarnya tidak berhak untuk diibadahi. Bal tukadzibu nabi yaumil hisabi wal jazak, bahkan kalian mendustakan hari penghitungan amalan dan hari pembalasan. Ya, mendustakan hari yaumul hisab, hari penghitungan amalan. Ya, di sini kita semuanya wajib untuk beriman tentang yaumul hisab, hari akan penghitungan amalan-amalan setiap insan. Bahwasanya setiap kita akan dihitung sekecil apapun dari amalan yang dikerjakan. Kalau kebaikan maka akan dibalas dengan kebaikan pahala. Kalau kejelekan amalannya maka akan diancam dengan azab dan siksa. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengingatkan untuk kita jangan mendustakan hari penghisaban amalan, hari pembalasan. Ya. Jangan. Bal tukadzibuna biyaumil hisabi wal jazaa', bahkan kalian melupakan atau mendustakan hari penghisaban amalan dan pembalasan. Setelah itu Allah mengingatkan, wa inna alaikum lahafidhi, dan sungguh atas kalian itu ada malaikat-malaikat penjaga. Ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Ya. Inna alaikum la malaika ruqaba'a kirama ala Allahi katibina lima wukilu bihsa'i. Ya, kiraman katibin, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya atas kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga, yang senantiasa mengawasi, ya, yang sangat-sangat mulia, ya, di sisi Allah Azza wa Jalla, dan dia katibina lima wukilu bihsa'i. Dia senantiasa mencatat apa yang diserahkan tugas kepada dirinya. Inilah malaikat yang senantiasa mengiringi para hamba, yang duduk di kanan dan di kiri setiap kita semuanya. Malaikat pencatat, ya. Yang dikatakan apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada hamba daripada tulang, daripada apa? Urat lehernya. Jadi malaikatnya begitu dekat. Ya, idza talaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yani tatkala ada malaikat yang senantiasa menyertai hamba tersebut di sebelah kanan, di sebelah kiri. Dua malaikat tersebut senantiasa, ya, duduk mengawasi, mencatat segala apa yang hamba kerjakan. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ya'lamuna ma taf'alun. Yang namanya malaikat tersebut mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya. Terus dia mencatatnya. Ya. La yaqutuhum min a'malikum syai'un. Ya, dalam keadaan apa? Tidak terluput sedikit pun dari amalan-amalan kalian. Ya'lamuna ma taf'aluna min khairin aw syarr. Mereka senantiasa mengetahui apa yang kalian kerjakan dari amalan baik atau amalan jelek. Ya, dicatat. Tiap hari dicatat. Dicatat, dicatat. Sampai nanti seorang hamba meninggal dunia baru terangkat catatan amalannya tersebut. Ya, kemudian Allah mengingatkan, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik, yang sangat berbakti kepada Allah, lafi na'im, berada di dalam kenikmatan-kenikmatan surga. Ai innal atqiya al-qa'imina bi huquqillah wa huquqi 'ibadihi lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan hak Allah dan hak hamba, itu berada di dalam kenikmatan surga. Ini di sini disebutkan dengan definisi orang yang bertakwa, hakikatnya adalah orang yang menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak makhluk, hak hamba. Ya, Jadi bukanlah orang yang bertakwa itu yang banyak ibadah saja. Tapi orang yang banyak beribadah kepada Allah, tapi juga dia menunaikan hak makhluk-makhluk yang ada di sekelilingnya. Ya. Mereka lafi na'im, berada dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang jahat itu berada dalam neraka jahim. Ya. Ay wa innal fujjar alladzi qassaru fi huquqillah wa huquqi 'ibadi lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang fajir yang mereka kurang dalam menunaikan hak Allah. Ya. Atau kurang dalam menunaikan hak hamba-hambanya. Ya, mengkurang-kurangi hak Allah dan hak hamba. Lafi jahim, mereka berada dalam neraka jahim. Ya, yaslaunaha yaumaddin. Dalam keadaan mereka akan masuk ke dalam neraka jahim tersebut pada hari pembalasan. Ya, yusibuhum lahbuha yaumal jazaa. Mereka akan tertimpa panasnya neraka jahim pada hari pembalasan. Ya, tertimpa api, nyala apinya neraka jahim. Wa ma hum anha bighaibin. Ay wa ma hum an azabi jahannam bighaibin. Ya, dan mereka tidak akan terlewat dari azab jahannam. Ya, mereka tidak akan absen. Ya, tidak akan keluar dari azabnya neraka jahanam. La yakhrujuna wa la yamala bimaum. Mereka tidak keluar dari jahanam tapi juga tidak mati. Ya, la yamutu fi la yamutuna fiha wa la yahya. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di jahanam. Di azab dalam keadaan begitu panasnya tapi enggak mati. Wa la yahya, tidak juga hidup. Ini menunjukkan ya, siksaan yang luar biasa. Beda kalau di dunia seorang diazab, disiksa, dibakar dan seterusnya, mati, selesai urusan. Ya. Tapi kalau di alam akhirat atau di alam neraka, ya alhamdulillah, ya, kita berlindung kepada Allah dari neraka, itu tidaklah merasakan yang namanya kematian. Ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Ya. Tahukah kalian apa hari pembalasan? Kata Allah Azza wa Jalla. Ai wa ma adraka ma azmatu yaumil hisab. Tahukah kalian betapa besarnya perkara hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma azmatu yaumil hisab. Tahukah kalian bagaimana besarnya hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ya, yaitu tatkala jiwa tidak pada hari itu, jiwa ya sama sekali tidak mampu untuk menolong jiwa manapun. Ya, wal amru yauma lillah, dan segala urusan pada hari itu adalah di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya, yaumal hisab la yaqdiru ahadun ala nafsihi. Ketika hari kiamat, hari penghisaban, seorang enggak bisa lagi menolong orang lain. Ya. Wal amru fi dzalikal yaum lillahi wahdah. Maka urusan itu berada ya di keputusan Allah Azza wa Jalla semata. Alladzi la yaghlibuhu ghalib, yang tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Azza wa Jalla. Wa la yaqharuhu qahir, tidak ada yang bisa ya mengalahkan, menyamai Allah Azza wa Jalla. La yunazzihu ahad, tidak ada yang akan bisa ya melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ya urusan adalah di tangan Allah Azza wa Jalla, dan Allah yang akan membalas segala apa yang telah dilakukan para hamba ketika di kehidupan dunia. Inilah betapa ya mengerikan yang namanya yaumul hisab, sehingga ya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita minta diberikan hisab yasira, hisab yang mudah. Ya Allahumma hasibna hisaban yasira, ya Allah hisablah kami dengan penghisaban yang mudah, ditutupi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam surah, mungkin anda bisa kita baca tafsir surat Al-Infitar. Bismillah, kita lanjut di waktu akan datang. Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jadu Allah ilaha ilaha ilaha.